seiring sepi di sudut malam. Dingin membayang, membalut hitam, merajut lamunan yang silam, yang hampir memudar dari angan di relung mimpi-mimpiku. Hangatnya cinta waktu itu, saat kau genggam jemariku, kau lelap di dalam pelukku, dicumbu rayumu kita berdua, memendam rasa yang sama, terbuai oh asmara. Kita berdua, cinta yang pertama kini tinggal kenangan di diri. Namun kan tetap ku simpan di dalam jiwaku kisah kita yang telah lama berlalu. Hangatnya cinta waktu itu, saat kau genggam jemariku, kau lelap di dalam pelukku, dicumbu rayumu kita berdua, memendam rasa yang sama, terbuai oh asmara. Kita berdua, cinta yang pertama kini hingga kenangan di diri. Namun kan tetap ku simpan di dalam jiwaku kisah kita yang telah lama berlalu. Pertama kini tinggal kenangan di diri, namun kan tetap ku simpan di dalam jiwaku kisah kita yang telah lama berlalu, terbuai oh asmara. Cinta kita berdua, cinta yang pertama kenangan di diri, namun kan tetap ku simpan di dalam jiwaku kisah kita yang telah lama berlalu, terbuai oh asmara. Cinta kita berdua, cinta yang pertama kini tinggal kenangan.